Sarawat sepenuh hati dengan tulus. Orang lain su bawa akan untuk lanjut demo urus. Tapi kan saya yang bawakan payung saat hujan turun. Kenapa dia yang hangat yang kau usai dinginnya embun. Samo marah juga itu kau pilihan untuk jalani. Su bukan sapu bahu yang kau sandar dan mau temani. Sasu salah bawa cahaya ke hati tuk terangi. Yang dulu tong warnai sekarang kau hitamkan pelangi. Kau baby I was wrong, I think maybe I'll be strong. But the day after day, tak sadar kau pu hati kosong. Tak kira sani sudahkah yang jadi kau pelengkap. Ternyata sasalah kau biarkan cinta ini pergi dan lenyap. Dan ternyata selama ini tu sasalah. Rela asal kau bisa bahagia. Deng dia yang selama ini kau idamkan. Tutup cerita air mata sasu kau lupakan. Hey saya coba kasih tahu apa yang kau mau. Supaya saya tahu jangan kau malas tahu. Sekarang suka caw jauh sepan tahu. Terpisah halau jujur saya galau. Terpuruk dengan luka tanggung derita. Tanpa ada suka cita yang kau cipta. Saya terluka ketika yang pemilik sekarang sudah tang minta. Entah apa sampai jadi begitu kah sayang. Saya rela walau memang kau pu wajah terus terbayang. Di kala malam saya lipat tangan dan berdoa meminta kepada Tuhan. Agar kelak bahagia deng dia yang kau cari bisa tuk kau temukan. Dan ternyata selama ini tu pasal kecewa sama koi. Sejak kesekian kali ikut dia sejak mau kembali. Secukup untuk saling mengenali. Saharap jangan kau menyesali. Karena jalan ini kau yang pilih. Sampai jumpa lagi sayang. Pindah rumah bahagia. Lupakanlah jalan pulang. Setialah kau kepada dia. Seakan jauh semua yang bersangkutan tentang kau. Seakan kubur semua kenangan indah dengan kau. Sio dan bisa belum rela. Oh namun apalah daya. Hati tak hancur terbelah. Jiwa dan raga pun lelah. Satu tetes air mata basahi sapu tangan. Yakin malam ini kan habis bersama kau. Dan ternyata selama ini tu sasalah. Su menjaga orang lain ku bahagia. Yang ku milik dia sudah. Ternyata selama ini